بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan fillah azakumullah. Berharap, menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Yarju thawaballah. Dia punya roja, mengharapkan pahala Allah, ridhanya Allah, al-jannah minallah. Dia akan punya rasa khauf minallah, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Takut dari azabnya, dari hukumannya, dari senerakanya. Khauf khasyah minallah. Dia juga punya akan at-tawakkul arallah. Tawakal yang tinggi, yang jujur kepada Allah semata. Menyerahkan semua urusan diahnya kepada Allah. At-tawakkul, atau sidukut tawakkul ya arallah. Semuanya dia serahkan kepada Allah. Isti'anahnya billah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Mohon kemudahan hanya kepada Allah. Mohon bantuan hanya kepada Allah. Isti'adzahnya minta perlindungan dari gangguan-gangguan makhluk yang lain juga hanya kepada Allah. Dalam kondisi yang genting, yang mencekam, yang menerpa dirinya, dia hanya istighatsah, talabul ghaus juga dari Allah semata. Al ghaus itu syadaid, kondisi yang genting, yang mencekam, berat, yang menimpa dirinya, yang mengancam nyawanya. Dalam kondisi yang semacam itu dia hanya istighatsahnya kepada Allah, minta tolong dalam kondisi yang genting hanya kepada Allah Jalla Jalla wa Ala semata. Ini menunjukkan adanya syakhsiyah qawiyah, kepribadian yang sangat kuat. Dikarenakan dia bergantung kepada hamba, bergantung kepada yang maha kuat, kepada yang maha kuat, Allah Jalla wa'ala. Itu namanya syakhsiyah qawiyah. Juga terkait dengan kepribadiannya, di samping dia sabir, syakir, muhtasib, sabar pada waktunya, syukur pada waktunya, tulus ikhlas pada waktunya, dikenal dengan orang yang betul-betul peka dengan sekitarnya. Al-muwasalil ghair, peka dengan sekitarnya, memiliki jiwa sangat tinggi kepada sesamanya, suka dan duka bersama dengan kaum mukminin, namanya al-muwasa. Akan muncul yang namanya asy-syaja'ah wal karam, orang yang sangat mulia, orang yang sangat menghormati yang lain, mengkhidmat yang lain, punya keberanian, syaja'ah. Itu semuanya dengan bimbingan syariat, terbimbing. Yang sebelumnya mungkin dia enggak punya. Dia bisa mengasahnya, bisa mengolahnya, bisa melatihnya menjadi punya dengan bimbingan syariat. Apalagi dari sananya memang dia punya tabiat yang baik, kata yang bagus, dia asah, dia sempurnakan, dia perbaiki, terbimbing dengan bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Sekali lagi, itu semuanya melambangkan orangnya mulia, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, orang yang terhormat, bermartabat. Dan kuncinya adalah quwwatul iman. Itu semuanya dorongan keimanan, kekuatan iman, sihatul mu'taqad. Barakallahu fikum. Contoh khauf, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kamu jangan takut sama mereka, musuh-musuh agama itu. "Wa khafuni," takutlah kamu kepada aku saja, "in kuntum mu'minin," kalau kamu beriman. dengan iman ya. Barakallahu fikum. Bab hukukul ukhuwah, menerapkan hak-hak ukhuwah Islamiyah, persahabatan, pertemanan, suka dan duka bersama dengan mereka, persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, akan muncul ketika dorongannya al-iman. Terwujud ketika semuanya mukmin, imannya bagus, imannya kuat, akidahnya benar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Yang sebenarnya adalah mukminin. Ketika Nabi Muhammad SAW menggambarkan ukhuwah yang begitu kuat, yang begitu erat, dengan konsekuensi yang sempurna di kalangan kaum muslimin, yang disinggung mukmin. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan syuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain kayak sebuah bangunan, satu sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Itu yang melaksanakannya hanya mukmin yang punya iman yang kuat, akidah yang benar, mukminin yang bisa mewujudkan, mengaplikasikan ukhuwah shadiqah, ukhuwah yang jujur, melaksanakan semua konsekuensinya, itu mukmin. Sekali lagi, motivasinya quwwatul iman, sihatul mu'taqad. Orang berani syaja'ah yang syar'iyah, berani berkorban membela agama, berani berjuang membela agama, puncaknya pada amal jihadun fi sabilillah yang syar'i, perang melawan kufar, harbi di front dan syar'i, yang bisa tampil ke sana dengan benar hanya kaum mukminin. Quwwatul iman yang mendorong mereka untuk berjihad fi sabilillah. Quwwatul iman yang mendorong mereka untuk bisa berkorban dengan harta benda, dengan jiwa raga dalam front jihad syar'i. Hanya mukminin quwwatul iman. Bukan kehebatan senjata, bukan banyaknya pasukan personel, bukan kecanggihan alat perang, bukan kecanggihan strategi perang, bukan semata-mata itu. Tapi intinya adalah pada quwwatul iman fi qalbihim. Iman yang begitu menghujam kuat dalam kalbu mereka, dalam hati mereka. Akidah yang sahihah akan memunculkan as-saja'ah, keberanian, dan begitu banyak akhlak mulia yang lainnya yang mendukung orang untuk bisa berjuang bela agama Allah, puncaknya pada jihad di sabilillah. Yang enggak punya iman, lari dia, kabur dia. Atau dia berani tetapi enggak terbimbing. Berani karena asabiyah, berani karena hamiyah jahiliyah, berani dikarenakan riya wa sum'ah. Mustra amal dia, enggak benar, enggak terbimbing. Berani tetapi dia melampaui batas syariat. Barakallahu fikum. Wa hakata ikhwan fitina azakumullah. Al-iman itu kunci untuk semua hal yang baik, yang bagus terkait dengan duniawiyah dan juga ukhrawiyah. Atau baca ayatnya, banyak sekali ayat yang membahas masalah iman, iman, iman, dan selalu digandengkan dengan amal besar terkait dengan ubudiyah, terkait dengan dakwah dan tarbiyah, terkait dengan muamalah, ukhuwah, saksiyah, semuanya dengan iman, iman dan iman. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, urgensi iman dan akidah jelas. Bukan saja untuk membentuk kepribadian dalam semua hal, dalam aspek kehidupan kita. Maka yang pertama yang menjadi kewajiban kita ialah masing-masing kita harus islahul aqidati wal iman, memperbaiki akidah-akidah kita, keimanan kita, dengan cara mengilmuinya, mempelajarinya. Bagaimana akidah Islam yang benar, bagaimana usul iman yang benar. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, dengan kesepakatan para ulama salaf, akidah nabawiyah, akidah salafiyah. Pelajari itu. Harus ngaji, harus taklim khusus bab akidah, usul iman, perkara tauhid. Harus itu. supaya tahu iman yang sahih, iman yang kuat, akidah yang sahihah. Ini prioritas ngaji tadi. Yang kedua, harus mempelajari lawan-lawannya yang membatalkan iman, yang mengurangi kadar keimanan. Pelajari semuanya itu, perlu diwaspadai. Belajar apa itu kufur dengan berbagai macam bentuk jenisnya, apa itu syirik dengan ragam prakteknya, untuk kamu waspadai, kamu tinggalkan supaya semakin mantap iman kamu. Mantap, kamu tahu bagaimana iman dan tahu lawannya. Pelajari ini, pelajari yang namanya bid'ah-bid'ah, kemaksiatan, ragam kemungkaran yang bisa mengurangi keimanan, untuk diwaspadai. Barakallahu fikum. Dan yang gak kalah penting adalah al-iman ini harus yuthmir al-amal salih. Yang namanya keimanan dengan dasar ilmu yang syar'iyyah nafi' harus membuahkan, melahirkan yang namanya amal soleh. Bukan semata-mata iman, iman ada pembuktian di amal soleh. Amal yang soleh, semua yang dikatakan amal soleh, ubudiyah, akhlakiyah, da'awiyah, sulukiyah, semua yang dibimbingan dalam syariat dengan bimbingan sunnah dan yang dikatakan dengan penuh ikhlas dan ketulusan dalam mengamalkannya. Amal soleh, dengan amal inilah akan semakin kuat keimanannya, kokoh keimanannya, tebal akidahnya, semakin mulia ketauhidannya, memunculkan sosok mukmin yang bertakwa, mukmin yang saleh, mukmin yang taat. Ada kuatul iman, kuatul ilm, kuatul amal. Barakallahu fikum. Dalam banyak ayat disebutkan iman, amal saleh, iman, amal saleh, dan dikasih urgensinya dalam semua bab harus iman, amal saleh. Dan disebutkan tentang thamaratuha, thamaratuhuma, hasil buah dari iman dan amal saleh. Jadi mulai terkait dengan individu masing-masing, personalnya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya. Dengan iman dan takwa, negara akan aman, tertib, damai, sejahtera, sentosa. Iman dan takwa. Dengan iman dan amal saleh, ukhuwah Islamiyah menjadi bagus. Semua menjadi indah. Dengan kuatul iman, al-ilm, kuatul amal. Maka setelah kita mengaji taklim, fokus kepada pengkajian usul iman, akidah Islam, usul i'tiqad ahli sunnah, perkara tauhid dan lawan-lawannya, belajar juga tentang ahkam syariah, hukum-hukum agama yang lainnya, jangan lupa diamalkan, diterapkan pada masing-masing kita, sehingga ucapannya ala ilmin, amalnya ala ilmin, i'tiqadnya ala ilmin, amalnya dengan dasar ilmu, ilmu diamalkan, akan membuahkan semua yang indah, kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan agama dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kebaikan yang dirasakan oleh individu muslim tadi di sekitarnya, di masyarakatnya, bahkan di bangsa dan negaranya. Barakallahu fikum. Ini globalnya. Kalau mau dirinci panjang banget satu persatu, kalau mau dibahas ayat per ayat sangat banyak sekali. Bagaimana urgensi iman disertai dengan amal saleh dalam semua aspek kehidupan kita, dan bagaimana thamarah, banyak sekali. Barakallahu fikum. Sehingga mari bersama-sama tingkatkan ilmiah kita, kaji Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, semangat untuk mengkaji akidah Islam, usulul iman, usulul manhaj, usulul sunnah dan lawan-lawannya, semangat untuk memupuk akidah yang benar, iman yang kuat, dan bersama-sama berjuang untuk beramal saleh, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Barakallahu fikum insyaAllah ta'ala. Thamarat wa nataij, buah dan hasilnya akan dirasakan oleh masing-masing kita. Kebaikan dunia, agama dan akhirat juga dirasakan oleh semua pihak insyaAllah ta'ala. Dan yang diperlukan juga adalah al-luju ila Allah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Itu sebagai ikhtiar dengan doa. Doa taufik wal hidayah, doa husnul khatimah, doa al-jannah. Barakallahu fikum, semoga beriman, berilmu, beramal saleh, dan semoga istiqomah di atasnya, terbimbing ala sunnah sampai akhir hayat kita, dan mendapatkan husnul khatimah di ujung hayat kita, wal jannah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini mesti saya utarakan, semoga manfaat. Barakallahu fikum. Dan sekarang waktunya lihat apa yang ditanyakan. Semoga gampang. Apa yang harus dilakukan jika dikasih cincin batu yang ada khodamnya? Disimpan, dipakai, ataukah dibuang? Sebelum pertanyaan dilanjutkan, kalau kita dikenal dengan akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang murni, tidak bakal dikasih. Kalau antum ma'ruf dengan sebagai ahlul iman, ahlul tauhid, mukmin muwahid, tidak percaya gini-gini, apakah dikasih? Gimana? Itu realnya. Atau memang dikasih, karena mungkin i'tiqad orang yang ngasih itu manfaat bagi dia, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin temannya atau apa barangkali. Atau sengaja ingin merusak Anda. Ini yang paling jahatnya. Begitu ya. Barakallahu alaikum. Ini soal enggak mungkin dijawab sebelumnya. Kalau antum dikasih, ya pasti akan ditolak kan gitu ya. Tahu dari mana ada khodamnya? Tahu dari mana? Pasti akan dikasih tahu sama yang ngasih. Untuk jenengan. Napa niki? Pegangan. Ini ada khodamnya. Nah, gitu ya. Antum bakal kata matur nuwun Pak, nyuwun pangapunten kangge sing lindune mawon. Kula mboten. Kalau dia tahu antum mukmin muwahhid memaklumi. Oh ya wis, memang jenengan masyaallah ya. Atau harus sejarah di atasnya antum, antum bawahannya dia. Pakai. Ya sudah kalau enggak kondisinya kalau enggak memungkinkan mengelakkan, ambil dirupiah binasakan. Mau disimpan. Kok mungkin dipakai lah. Nanti memakainya ada etiket. Seperti etiketnya mereka ada khodamnya. Itu merusak akidah Anda. Merusak iman Anda. Mutauhidnya Anda. Ya, yang mendorong Anda untuk mengatakan. Boten pak. Itu kuwatul iman. Sihatul mu'taqad. Ini tauhidnya murni. Akhirnya benar nolak. Kalau benar paksa harus diambil. Akan dirugi, akan dibuang. Nggak mungkin dipakai. Ngapain dia? Pun? Ada lagi yang lain? Jadi, kalau tanya yang faktual, yang real, gitu, jangan nyampe andai-andai. Dibahas kemarin kan masalah fitnah sudah. Yang lain. Dapat dari mana? Dan aku bilang orang atas ke bawah kan gitu ya. Etiketnya orang yang ngasih tadi baik untuk dirinya kan gitu. Jadi yang pertama dia belum dikenal terkait dengan bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana keimanannya, dianggap sama kan gitu. Ngelih. Dia niatnya baik untuk kebaikan yang dikasih kan gitu. Ini namanya tak terelakkan Anda harus menerimanya. Kondisional kan gitu. Tahu ilmunya, konsekuensi iman dan tauhid dan akidah yang benar, rupiah buangan. Ngerti nggih? Banyak saya rinci. Mungkin ini atau ini atau ini. Barakallahu fikum. Dari mulai awal kalau tahu siapa antum enggak bakal dikasih. Ya Banda. Dan iya Banda. Iya, itu namanya realnya begitu. Enggak mungkin cucu-cucu ada orang ngasih saya gitu. Muka Pak Ustaz. Cincin ada khodamnya. Serap mungkin. ngerti sama kita orang enggak mungkin dia datang itu enggak mungkin. Barakallahu fikum. Jadi antara urgensi akidah dalam kehidupan menyelamatkan kita dari berbagai macam akidah-akidah yang menyimpang, kekufuran, klenek-klenek, kesyirikan dan segala macam. Apa definisi fitnah menurut syariat? Fitnah itu secara bahasa dimaknakan dengan al-ikhtibar wal-imtihan, ujian, cobaan. Dibahasakan fitnah. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Yang namanya fitnah itu kadang berupa kebaikan, kadang berupa kejelekan. Antum diuji dengan kebaikan-kebaikan fitnah bagi dia, diuji dengan kejelekan fitnah bagi dirinya. Kebaikan, syukur apa enggak? Kalau syukur, dia selamat dari fitnah tadi. Dia kufur, terfitnah dengan harta bendanya, dengan kelapangan hidupnya. Orang yang diuji dengan kejelekan, bala, musibah, difitnah dengan itu. Sabar apa enggak? Sabar, dia selamat dari fitnah tadi. Dia berkeluh kesah, ila akhirnya terfitnah dengan kemiskinannya, terfitnah dengan kondisi himpitan hidupnya. Kemudian setelah itu, kata-kata fitnah itu isti'mal syar'inya, penggunaan syariatnya dalam Al-Quran, dalam hadis, untuk hal-hal yang konotasinya negatif. Kalau membaca, mengumpulkan ayat yang mengandung kata-kata fitnah dan pecahan-pecahannya, itu pasti gak keluar dari dua poin, imma syubhat, imma syahwat. Makanya katakan fitnah ada dua macam, fitnah syubhat dan syahwat. Detailnya fitnah dimaknakan dengan kufur, dengan syirik, dolalah, kesesatan, riwayah, penyimpangan, idlal, menyimpangkan yang lain. Itu syubhat. Dimaknakan dengan pembunuhan dan segala macamnya, itu syahwat. Semuanya babnya kejelekan. Konotasinya adalah kejelekan. Wahaka dalam hadis juga demikian. Ujian-ujian umum ikhwan ya, yang bisa menguji, yang menguji imannya seseorang. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Itu istimal syar'inya. Awas ada fitnah, langsung jelek ini sudah. Mungkin syahwat, mungkin syubhat. Hal-hal yang membuat orang terpelanting dalam kemungkaran, dalam penyimpangan. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Itu istimalnya. Enggak mungkin dikatakan hadza fattan fil ilm. Enggak nyambung. Oh, terfitnah dia dengan ilmu, diuji dengan ilmunya, mengapa kalau tidak? Itu salah bahasa. Itu salah penggunaan kata-kata. Difahami insyaallah ya. Misalkan dikatakan hadza fattan bil jahl, cocok. Terfitnah dengan kebodohan dia. Begitu bodoh enggak gelem ngaji. Begitu bodoh sok keminter, ada maftun bil jahl. Nah, gitu. Karena semesti dimanakan dengan makna yang jelek. Ini orang maftun bidunyahu, maftun bil mal, ja, terfitnah dengan dunianya. Artinya apa? Apakah semata punya harta terfitnah? Tidak. Harta benda yang dia miliki menyimpangkan dia gitu. Dengan sebab dunia, harta, tahta jatuh dalam penyimpangan, kebid'ahan, kefasikan, kemaksiatan. Ada maftun bidunyah. Dibahami insyaAllah ya. Ada yang kufur, syirik, ma'ruf ada maftun dengan syiriknya, dengan kufurnya, terfitnah dengan bid'ahnya, wahaka. Kalau sampai bertingkat dia juga mengajak orang lain kepada perkara yang jelek tadi, fatan hada, tukang fitnah. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Itu namanya jelek konotasinya. Jangan mengatakan ini orang fatan, dia tukang fitnah ini, kemana-mana mengajarkan ilmu syar'i, menyebarkan sunnah, tukang fitnah ini. Dikilahi kok mengatakan fatnah. Yang saya maksud, dia itu menguji orang lain dengan dakwah sunnahnya. Nanti kan ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima, alhamdulillah. Yang nolak, itu yang gak beres. Tindakan dia itu menfitnah orang lain, menguji orang lain. Fatnah, itu salah bahasa. Paham salah lagi? Anda ini, tolong beri bimbingan kepada kami di zaman fitnah yang dahsyat saat ini. Satu bimbingannya kuatul iman wal amal saleh. iman dijaga, akidah dijaga, tauhid dimurnikan, pelajari ini semuanya dan dengan amal soleh. Itu adalah kunci dari semua hal. Tapi kita tadi membahasnya masalah kepribadian, temanya itu gitu. Kalau mau menjelaskan urgensi akidah di masa fitnah, bisa. Atau bahas masalah fitnah ini, fitnah ini, fitnah ini, ragam fitnah. Nanti kita melihat benang merahnya supaya selamat. Iman, takwa. Iman, amal saleh. Iman, ibadah. Terus begitu. Ada yang umum, ada yang dirinci. Ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Paham tak? Karena ini muaranya. Masalah iman, amal saleh. Barakallahu fikum. Apa yang kita bahas bisa dikupas, dirinci pembahasannya. Nanti benang merahnya adalah iman dan amal saleh. Ngoten nggih? Selebihnya sering dibahas tentang masalah fitnah, wa ma adraka ma fitnah, bagaimana solusi fitnah, bagaimana sikap di masa fitnah, ila akhiriha. Barakallahu fikum. Yang lain? Yang sebelah sini dong, depan kanan saya ini. Masuk ngiri terus, miring gini. Nah, diluruskan. Yang sebelah sini. Monggo. Nggih. Gimana, gimana kalau kita apa tadi? Oh, kita taubat dari kemaksiatan, taubat dari kesyirikan gitu. Apakah perlu taubat? Enggak. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Yang ada langsung tinggalkan semuanya. Dan jujur meninggalkannya, enggak separuh hati. Kemudian menyesali apa yang telah lalu di masa lalu dan berazam jangan mengulang lagi. Wujud kejujurannya, dia akan islah nafsihi, sebagai memperbaiki keadaan dirinya, mengganti dengan lawannya. Syirik diganti dengan ketauhidan, ubudiyah yang benar gitu. Akidahnya diperbaiki, wa hakadha. Dosa diganti dengan ketaatan, amal saleh. Tidak ada amal yang khusus, yang adanya itu. Yang ada malah lafziyah. Yang melafalkan astagfirullahaladzim. Allahumma inna astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ighfirli wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dilafalkan lafaz taubat dan sifatnya tadi dan diwujudkan dengan kesehariannya. Baik, terkait dengan surat taubah, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaifun barakallahu fikum. Yang sahih adalah ketika diamalkan oleh para salaf ialah salat ba'dal wudu. Paham enggak? Itu umum, enggak harus selesai maksiat kok sengojo selesai maksiat terus. enggak artinya dalam semua keadaan ba'dal wudu kita mengerjakan satu rakaat setelah itu. Ketika ikhlas melakukannya, maka pahalanya adalah menghapuskan dosa. Ini pahala menghapuskan dosa. Jadi bukan dimaknakan salat dua rakaat taubat ba'dal wudu, enggak. Tapi semua keadaan bagi siapapun jangan disunahkan dalam Islam ketika selesai berwudu dia mengerjakan dorokat ba'dal wudu, dan pahalanya adalah menghapuskan dosa-dosa dia. Di antara cara supaya diampuni dosanya, ambil air wudu dan setelahnya dorokat dengan niat dua rakaat ba'dal wudu atau ba'dal tahur, bukan dengan nama salat taubah. Paham belum? Ada hadisnya khusus yang membahas salat taubah, tapi dhaif riwayat. Yang lainnya juga mengandung mana ini adalah duha. Duha yang menjaga duha tandanya orang yang kembali bertaubat. Saya mengatakan salatu tawabina hina tarmudul fisal. Salatnya orang yang kembali bertaubat ketika anak unta kepanasan. Sudah mulai terik ya, namanya duha. Itu menunjukkan di antara fadilah duha ialah mengampuni dosa. Jadi bukan dimaknakan salat taubat dua rakaat itu duha. Tidak ada mengatakan demikian. Paham bang? Paham. Tapi kalau dua rakaat pak ada musibah ada musibah langsung mengerjakan dua rakaat itu ada. Ayat tadi disebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian dalam hadis disebutkan kang salam idza hazabahu amrun shalah. Kalau mendapatkan khabar duka, khabar yang enggak menyenangkan, langsung salat. minimal 2 rakaat. Itu adalah sunnahnya barakallahu fikum, tanda dia sabar menghadapi musibah yang ada, dia ridha dan ikhlas dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya bikin merinding. Ustaz, tolong pandangi kami, Ustaz. Kenali kami, Ustaz. Nanti kalau Ustaz masuk surga duluan, cari kami, Ustaz. Allah musta'an. Seakan-akan Ustaz itu jaminan surga lah. Masing-masing kita berjuang dan berusaha, masing-masing dengan ilmunya, dengan imannya dan amal solehnya. Tak memandang itu Ustaz ataupun yang lainnya. Yang dipandang antara seorang yang beriman. Barakallahu fikum. Yang menyelamatkan bukan sosok. Yang menyelamatkan adalah iman dan amal soleh kita. Makanya berjuang bersama-sama menuju ke arah sana. Barakallahu fikum. Kita pun juga sama mengharapkan itu semua diberi taufik, diberi hidayah, diberi istiqomahan, diberi kemudahan untuk bisa beriman yang baik, berilmu yang manfaat, beramal yang saleh, mengharap husnul khatimah wal jannah. Barakallahu fikum. Nah, khawatir ada itikad yang aneh-aneh. Ustaz ini mesti ahlul jannah ini. Terus bayangannya ahlul jannah kayak masuk ke mana gitu, ke hotel gitu ya. Banyak yang dilewati. Ustaz, kenali kami Ustaz. Orang beli Ustaz. Kok digandeng masuk hotel gitu. Enggak semudah itu. Semua terkait dengan iman dan amal saleh dia. Allahul musta'an. Apa bedanya akhlak dan adab? Itu dua lafaz yang digunakan oleh para ulama dan maknanya adalah sama. Mereka menggunakan bahasa adab, bahasa akhlak, semuanya sama. Yang namanya al-akhlak secara bahasa adalah suratul insan al-batinah, bentuk batin seorang insan. Insan itu punya dua surah. Ada surah zahirah, ada surah batinah. Gambar yang nampak itu fisiknya dia. Ini surah zahirnya kayak gini. Yang batinnya namanya akhlakul karimah. Akhlak yang baik itu surah batiniahnya dia. Kalau baik dikatakan akhlak yang karimah, kalau jahat dikatakan akhlak dzimimah. Barakallahu fikum. Adab itu sama dengan akhlak, disamakan sama mereka. Barakallahu fikum. Tata krama, sopan santun itu merupakan akhlak mulia yang dihasilkan dalam Islam. Jadi enggak mungkin dipisah gitu loh. Orang ini akhlaknya bagus tapi enggak punya adab. Itu enggak ada. Jika dua ini ada bahasa yang sama atau hal yang sama. Sama yang dipahami ada bahasa iman, takwa, tauhid. Itu sama di kalangan para ulama salaf. Sama ikhlas. Barakallahu. Kalau sekarang dibedakan terkait dengan pembahasan ilmiahnya. Begitu. Kalau tauhid itu pembahasan rububiyah dan uluhiyah. Barakallahu. Tentang uluhiyah Allah, tentang rububiyah Allah. Lawannya kesyirikan. Perkara iman, pembahasan rukun iman yang enam. Nanti lawannya kekufuran. Perkara akidah itu dimasukkan pada perkara-perkara manhajiyah, usul i'tiqad ahlussunnah. Meskipun pembahasan masalah rukun iman yang enam, tapi lebih fokus kepada al-firaqul dhalah. Prinsip manhajiyah, perkara sunnah, lawannya kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok-kelompok yang sesat. Ada akidah yang bid'ah, ada akidah yang kufur. Itu pembahasan ilmiah, dirasa keilmuannya. Tapi secara istilah-istilah itu sama. Iman, akidah, tauhid, syariah. Dulu iman, tauhid, syariah begitu. Baru muncul kata-kata akidah setelah sekian setahun lamanya, setelah zamannya salaf. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Apa bedanya azab, ujian, istidraj? Kalau ujian menimpa semua orang, dibasakan dengan balaun. Balak itu menimpa orang. Balak dua macam, balak bil khair, balak bil syar. Diuji dengan kebaikan dan kejelekan. Hasan sayiat, balak bil hasrat dengan perkara yang tidak bagus oleh dia, atau balak bil sayiat. Itu secara umum. Yang bagus harus bersyukur, yang jelek harus bersabar. Tayib, ujian dalam bentuk hal-hal yang buruk, yang dianggap jelek, namanya musibah. Musibah itu ujian dalam bentuk kejelekan-kejelekan yang menimpa dia, yang dianggap jelek, namanya musibah. Zain. Barakallahu fikum. terkait dengan kapan dikatakan azab, kapan dikatakan bukan azab, itu tergantung orangnya. Kalau orangnya dikenal dengan imannya, ketakwaannya, kesolehannya di atas sunnah, masya Allah, diuji dengan ragam ujian, itu namanya musibah yang menimpa dia untuk mengangkat martabatnya, menghapuskan dosanya, untuk mendapatkan kebaikan lebih-lebih lagi. Itu ujian keimanan, sebagai naik dia, naik lagi, naik lagi. Jadi sebetulnya hadis, orang yang paling keras balanya adalah para nabi dan para rasul, dan setelahnya lagi, setelahnya lagi. Itu adalah ujian keimanan untuk menaikkan martabat. Itu kenikmatan ya, kebaikan sesungguhnya. Tapi kalau orang yang dikenal dengan kemaksiatannya, kejahatannya, penyimpangannya, segala macamnya, na'udzubillah, terus dikasih musibah yang besar menimpa dia, itu namanya hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Iqabun minallah Jalla wa'ala. Bisa pribadi atau menimpa banyak pihak. Kalau banyak pihak, maka yang kena semuanya. Itu kalau merata kejahatannya, kebusukannya, kejiannya merata di mana-mana, terlemah amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka akan turun uqubah minallah, hukuman dari Allah Jalla wa'ala, dan menimpa semuanya, yang fasik, yang jahat, yang soleh. Kemudian yang meninggal dunia nanti dibangkitkan dengan kadar imannya masing-masing. Dipahami ya? Itu namanya azab. Azab itu adalah musibah dalam bentuk malapetaka bencana yang diakibatkan karena kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan pada pelakunya. Dipahami ya? Kalau personal, wabah. Kalau menimpa semua pihak, maka itu imbas kemaksiatan. Semuanya kena. Nanti akan dibagikan dengan niat yang masing-masing. Yang mukmin sebagai musibah dipahala dengan imannya, yang fasik dan kefasikannya, yang kafir dengan kufurannya. Barakallahu'alaikum. Kalau istidraj itu bentuk ukubah yang lain. Ini ujian dalam bentuk kenikmatan. Kenikmatan. Kalau dia syukur nikmat, masya Allah, dia berhasil. Syakir dan umillah. Dia berhasil melampaui ujian kelapangan hidup. Ada yang gak berhasil. Baik. Ada yang gak berhasil dan dikasih dua ujian, dua hukuman. Yang pertama adalah langsung dimusnahkan nikmatnya. Langsung diganti dengan lawan daripada itu. Baik, ada hukumannya lebih mengerikan lagi. Namanya istidraj. Dibiarkan, dibiarkan. Semakin dilapangkan rezekinya, dilapangkan kehidupannya, semakin dimakmurkan dunianya. Tapi dia terus di atas dosanya, kemaksiatannya, kekufurannya, kesyirikannya, bid'ahnya, semakin luas rezekinya, semakin lapang hidupnya, semakin maksiat, semakin menyimpang, semakin kufur. Itu namanya istidraj. Dan itu hukuman yang lebih mengerikan. Kenapa? Dikarenakan nanti pada ujungnya akan dibinasakan. Dan kebinasaannya itu sangat menyakitkan. Di puncak lalainya dia, puncak dosanya, puncak maksiatnya, saat sedang di puncak-puncaknya dan lalai-lalainya, langsung diazab dengan sangat keras. Itu mengerikan ya. Allahu musta'an. Dipahami insyaallah ya? Itu di antara al-furuq, ragam perbedaan dari beberapa lafaz-lafaz yang ada. Barakallahu fikum. Tayib, semua orang diuji. Mukmin, fasik, muslim, kafir, semua diuji. Semua diuji. Tayib, namun tidak semuanya diazab. Yang dihukum, yang diazab, kaum kufar, kaum musyrikin, yang menyimpang, yang fasik, yang ada maksiat, dengan kadarnya masing-masing. Dipahami insyaAllah ya? Adzahullah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup, cukup. Melampaui batas waktu ini. Jam 1 janjinya malah lebih 20 menit. Cukup, cukup, cukup, cukup. Nakrafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.